محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita telah membaca penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam hadis Jibril, penjelasan yang panjang. Beliau telah membahas tentang syurut dari salat. Naam. Dan kita telah melewati beberapa faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang seseorang yang bermakmum kepada seorang imam. Nah, disebutkan oleh beliau rahimahullah bolehnya seorang bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Nah, sholat nafilah. Tayyib. Di pembahasan beliau, ya, terdapat ringkasan dari apa yang beliau sebutkan tentang hal ini. Beliau menyatakan, man shala faridatan khalfa faridah fajaizun. Seseorang yang salat salat wajib, salat faridah, di belakang faridah, ya, orang yang imamnya juga salat wajib, salat faridah, ini jaiz, boleh. Nah, faridatan khalfa nafilah fiha khilaf. Adapun seorang yang sholat di belakang, ya, orang yang melakukan sholat nafilah, sholat sunnah, sementara, ya, makmumnya melakukan sholat wajib, ini ada khilaf di antara ulama. Yang berikutnya, nafilah khalfa faridah. Orang yang melakukan sholat nafilah, sholat sunnah, ya, di belakang orang yang melakukan sholat wajib, makmumnya sunnah, imamnya sholat wajib, maka ini boleh dan hanya satu pendapat. Tayyib. Ya, rinciannya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Ya, seorang yang melakukan sholat wajib di belakang orang yang melakukan sholat sunnah. Beliau menyontohkan ketika di bulan Ramadan, iya, di mana seorang imam sudah selesai dari sholat isya dan hendak menegakkan sholat sunnah tarawih. Datanglah seseorang yang belum melakukan sholat isya. Apa yang dilakukan? Apakah dia sholat sendiri atau ikut dengan imam? Maka di sini dia ikut dengan imam. Nah, dia ikut dengan imam. Meskipun imamnya berniat untuk sholat sunnah, yakni sholat tarawih, akan tapi makmum niatnya sholat wajib, yakni sholat isya. Ketika bersama dengan imam, dia bertakbir dengan imam, bersama dengan imam. Ketika imam telah salam, maka dia menambah 2 rakaat. Apabila imam, ya, dia masuk, imam sudah selesai dari rakaat yang pertama dari sholat tarawih, berarti dia masuk pada rakaat yang kedua. Sehingga ketika imam sudah selesai, sudah mengucapkan assalamualaikum, maka makmum menambah 3 rakaat. Tayyib. Ini yang dicontohkan atau disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang berikutnya, Masalah asalisah. Masalah yang ketiga yang beliau bahas di sini, fi jinsi sholah, dari jenis sholat tersebut. Kata beliau, hal yushtarotu antattafiqa sholatul imami wal ma'mun fi naw'i sholah. Apakah dipersyaratkan sholatnya imam ya dan sholatnya makmum ini sama dari sisi jenis sholatnya? Maksudnya apa? Duhrun ma'duhr, sholat duhur ya dengan sholat duhur. Jadi kalau imamnya sholat duhur, makmumnya apakah harus juga sama sholat duhur? Sholat asar, apakah sama juga sholat asar? Ya. Apakah ini dipersyaratkan? Al-jawab kata Ibn Saimin, ya jadi pertanyaannya, apakah harus sama sholatnya seorang imam dan makmum? Dari sisi, kalau imamnya sholat duhur, berarti harus sama, makmumnya juga duhur. Sholat asar, dan seterusnya. Apakah dipersyaratkan seperti ini? Jawabnya, fi hadza aidun khilaf. Di sini juga terjadi silang pendapat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Fa minal ulama iman qol, di antara ulama ada yang berpendapat, yajib an tattafiqa sholatani fa yusalli dhuhra khalfa man yusalli dhuhra. Fa yusalli al-asra khalfa man yusalli al-asra wa yusalli al-maghrib khalfa man yusalli maghrib wa hakadha. Iya. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasannya wajib harus sama antara imam dan makmum. Iya. Jika dia menunaikan sholat duhur imamnya, maka makmumnya juga harus sholat duhur. Sholat asar juga sama, harus sholat asar. Sholat maghrib harus sholat maghrib, dan seterusnya. Nah, mereka berdalilkan li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ini pendapat mereka, harus sama. Diikuti apa yang nam ditunaikan oleh imam. Kemudian pendapat yang berikutnya, wa minal ulama iman qal, la yushtaratu fayajuzu ayyusalli al-asra khalfa man yusallil adh-dhuhr wa dhuhra aw adh-dhuhra khalfa man yusallil asr aw al-asra khalfa man yusallil isya. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya tidak dipersyaratkan hal tersebut. Tidak harus sama. Maka boleh seorang yang menunaikan sholat asar di belakang orang yang sholat duhur. Ya, imamnya sholat duhur boleh. Ya, meskipun makmum tersebut sholat asar boleh. Nah, demikian pula sholat naam asar di belakang surat yang menunaikan surat isya. Kenapa? Li anna itimama fi hadhil hal la yata'asar. Karena berimam dengan keadaan seperti ini tidak berpengaruh. Sama, ya kan? Sama. Dia sujud juga kita sujud seperti itu. Ya. Jumlah rakaatnya juga sama. 6 salat duhur dengan salat asar, 6 dalam salat asar dan salat isya sama. Taib. Wa idza jaza, kemudian alasan berikutnya. Ayyusalli al-fariidhah khalfa nafilah ma ikhtilafil hukmi fa hakadha ikhtilaful ismi la yadur. Jika seseorang yang menunaikan salat wajib ini boleh di belakang orang yang menunaikan sholat sunnah bersamaan dengan perbedaan hukum wajib dan sunnah. Ini boleh. Demikian pula ketika perbedaan nama, ya, asar dengan duhur, ya, padahal ini sama-sama wajib. Ini la yadur, ya, tidak memudaratkan solatnya. Jadi tetap sah. Wahada qaulul asah. Wahadal qaul asah. Ini pendapat yang paling benar kata Ibnu Saimin rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi boleh meskipun berbeda namanya, jenisnya. Dia menunaikan sholat duhur, imamnya, makmumnya sholat asar. Ini juga tidak mengapa. Taib. Ya mungkin terjadi keadaan yang seperti itu, orang misalkan safar, ya. Baik. Fa idza qala insan, jika ada seseorang mengatakan kaif yusali duhra khalfa man yusalil isya, bagaimana mungkin, ya, dia salat duhur di belakang orang yang menunaikan salat isya? Kok bisa yang semacam ini terjadi? Nah. Wong beda waktu, iya kan? Sholat duhur siang, sholat isya malam. Kok bisa seseorang sholat duhur di belakang orang yang menunaikan sholat isya? Jawabannya kata beliau, hadarta sholat al isya, engkau datang menghadiri sholat isya, ba'da an adzana, setelah dikumandangkannya adzan, wala ma uqimati sholat, ketika sholat hendak ditegakkan, tadzakarta, engkau ingat, annaka shalaita dhuhra bi ghairi wudu. Maksudnya engkau tadi, ya, ketika zuhur menunaikannya tanpa berwudu. Ya, tanpa berwudu. Nah. Taib, jadi ingat ada seorang teman. Nah, ketika Jumu'ah, salat Jumu'ah, dia naam ingat ketika sudah siang itu, waktu itu belum mandi janabah, ternyata tadi malam janabah, lupa dia sudah sholat subuh, naam Jumatnya belum ditegakkan, tapi dia langsung ingat ketika itu, langsung dia keluar untuk mandi. Naam. Dan boleh jadi seorang yang lupa tidak berwudu ketika zuhur, ya, sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini, ya, hendak ditegakkan sholat isya, dia baru ingat tadi duhur tidak berwudu. Nakul, kita katakan kepada orang tersebut, udkhul ma'al imam, masuklah engkau bersama imam, wasalli duhra, lalu sholatlah sholat duhur, anta niyatuka duhra, naam, anta niyatuka duhur, engkau berniat untuk sholat duhur, wal imamu niyatuhu al-isya, adapun imam niatnya adalah sholat isya, wala yadur, ini tidak mengapa. Kata beliau, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, karena segala sesuatu atau amalan ini berdasar pada niat-niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa ma qaulu nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda rasul alaihi salatu wasallam, innama ju'ilal imamu liyutama bih fala takhtalifu alaihi, hanyalah seorang imam dijadikan imam untuk diikuti, maka jangan engkau menyelisihinya. Maksudnya apa? Kata Ibnu Saimin, falaisa ma'nahu fala takhtalifu alaihi finniyah, bukanlah makna dari hadis tersebut adalah janganlah kalian menyelisih imam tersebut finniyat, dalam hal niat. Tidak. Iya. Li'annahu fassala wa bayyana, karena Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan dan menerangkan hadis tadi, ya, di kelanjutannya, faqala idza faida kabbara fakabbiru, jika imam bertakbir maka kalian bertakbir, ya, wa idza sajada, dan jika imam ini sujud, fasjudu, maka kalian sujudlah, ya, wa idza rafa'a farfa'u, apabila imam tadi mengangkat maka angkatlah, bangkitlah. Maknanya adalah tabi'uhu, ikutilah imam tersebut. Ikuti imam tadi. Wala tasbiquhu, dan jangan kalian mendahulinya. Ini maknanya. Nah, jadi bukan berbeda menyelisih dalam hal niat. Naam. Wa kalamur Rasul alaihi salatu wasalam yufassiru ba'duhu ba'da. Dan sabda Rasul alaihi salatu wasalam ini mentafsirkan hadis yang lainnya. Ada yang ya masih mujmal, ya ditafsirkan dengan yang muhkam. Baik. Kemudian hadal bahsu yufarra'u alaihi bahsun akhar. Pembahasan ini bercabang pada pembahasan yang lain, kata beliau. Kemudian menyatakan idza tafaqati salatan fil adad wal hay'a fala iskala fi hadza. Jika dua salat, ya antara salatnya makmum dan salatnya imam, ini sama dari sisi adat, jumlah rakaatnya sama, iya, gerakannya juga sama, ini tidak ada iskal, tidak ada masalah. Taib, dia sholat di belakang orang sholat maghrib, dia juga sholat maghrib, tidak ada masalah. Atau dia di belakang sholat duhur, ya, salah ngasih contoh, sholat duhur imamnya sholat isya, ini juga tidak ada masalah. Iya, taib. Dicontohkan di sini duhur di belakang orang yang menunaikan sholat isya, ini adat jumlahnya ini sama, ya gerakannya juga sama, tidak ada masalah di sini. Lakin akan tetapi idza ikhtalafati sholatan, jika dua sholat ini berbeda, ya beda, bi an kanat sholatul ma'mumi rak'atain, dia menyontohkan sholatnya makmum ini jumlahnya cuma ada rakaat. Ya. Wal imam arba, sedangkan imamnya empat rakaat. Wabil aks, atau sebaliknya, imamnya dua rakaat, makmumnya empat rakaat. Ya. Atau awil makmum salas wal imamu arba, imamnya ini makmumnya ini tiga rakaat, imamnya empat rakaat, atau sebaliknya. Apa yang dilakukan? Kata beliau, fanaqul fataqul, maka engkau katakan in kanat salatul ma'mumi aksar, jika salatnya makmum ini lebih banyak, salatnya makmum lebih banyak, fala iskal, tidak ada masalah di sini jika salatnya lebih banyak. Beliau menyontohkan lau salal asra, jika seorang makmum ini salat asar, khalfa man yusali al-maghrib, di belakang imam yang sedang menunaikan sholat maghrib. Ya, contohnya rajulun dakhala al-masjid, seseorang yang masuk masjid, ya sama contohnya, yusali al-maghrib, dia hendak sholat maghrib. Naam, wala ma uqimatish shalah, tatkala hendak ditegakkan sholat, dzakara, dia ingat annahu shalal asra bila wudu'in. Dia ingat bahwasanya tadi dia salat asar ya tanpa berwudu. Maka di sini sara alaihi salatul asr. Maka dia ya menunaikan salat asar. Wa idza sallama, jika salamal imam, imamnya tadi mengucapkan salam mengakhiri salat maghrib, ya. Fa innaka ta'ti biwahidah, maka makmum tadi ya menambah satu rakaat karena dia niatnya sholat asar. Litatim malakal arba, untuk menyempurnakan empat rakaat. Hadala iskal, ini tidak ada masalah, tinggal menambah saja. Taib. Kemudian idza kanat sholatul imam aksar, jika sholatnya imam ini lebih banyak, min sholatil ma'mum, dibandingkan sholatnya ma'mum, fahadha nakul, maka kita katakan di sini inda khalal ma'mum, jika seorang ma'mum ini masuk fi rak'ati saniyah, pada rakaat yang kedua, fama ba'daha fala iskal, maka setelahnya tidak ada permasalahan. Nanti akan ada contohnya. Wa in dakhala fi raka'ati al-ula, jika dia masuk pada rakaat yang pertama, fa hina idin ya'til iskal, ada sedikit ya masalah di sini. Nah, contohnya idza ji'ta, jika engkau datang ya ke suatu masjid, wal imamu yusallil isya, sedangkan imam ini sedang menunaikan salat isya. Ya, ini banyak terjadi, kata beliau, pada masa-masa di jamaknya salat. Iya. Di sini belum menyontohkan di masjid jami. Biasanya di jamak salat. Nah, ini seorang datang untuk menunaikan salat maghrib, sedangkan imam sudah menunaikan salat isya. Iya, mungkin kita mendapati mungkin seperti ini. Baik. Kata beliau, fa idza jaa wajadahum yusalluna al-isya. Dia datang mendapati imam sedang menunaikan salat isya. Lakin wajadahum, akan tapi dia mendapati mereka ya yusalluna fi raka'atain al-akhirain. Naam, raka'atain akhiratain. Dia mendapati imamnya sudah berada pada rakaat terakhir, dua rakaat terakhir. Kita katakan udkhul ma'ahum, masuk engkau bersama mereka untuk menunaikan salat. Biniyatil maghrib, dengan niat salat maghrib. Shalli raka'atain, kemudian salatlah dua rakaat bersama imam. Wa idza sallamal imamu, jika seorang imam tadi sudah mengucapkan salam, ta'ti bi raka'atin, kemudian ditambah satu rakaat untuk menyempurnakan maghrib. Ini tidak ada masalah. Iya, tidak ada iskal di sini. Kemudian, wa idza ji'ta wajadtahum, jika engkau datang mendapati mereka yusalluna al-isya al-akhir, engkau mendapati mereka sedang ya salat isya yang terakhir. Lakinnahum, ya. Ya. Akan tapi mereka berada pada rakaat tsaniyah, rakaat yang kedua. Sudah masuk rakaat yang kedua. Mereka salat isya, salat rakaat pertama sudah dilewati, masuk rakaat yang kedua. Baru datang orang tersebut. Naqul, kita katakan ya, udkhul ma'hum, masuklah engkau bersama mereka. Biniyatil maghrib, tentunya dengan niat salat maghrib. Wasallim al imam, kemudian salamlah bersama imam. Wala yadur, ini tidak memudaratkan salat orang yang berniat salat maghrib. Li annaka mazitta wala naqasta, hadza aidan la iskala fihi. Ini karena dia tidak menambah, tidak pula mengurangi, sama. Dia mendapati imam sudah masuk rakaat yang kedua. Iya. Sementara imam hendak menunaikan salat isya, makmumnya hendak menunaikan salat maghrib. Pas kan tiga rakaat? Iya. Ini tidak ada iskal. Akan tapi ini ya sebagian mereka memasalahkan hal tersebut. Ya, dia mengatakan idza dakhalta ma'ahu fi raka'ati tsaniyah, jika engkau masuk bersama imam ya, sementara imam ya menunaikan rakaat yang kedua. Summa jalasta, kemudian engkau duduk fi raka'atil ula. Naam, fi raka'atil lati hiya lil imami tsaniyah wa hiya lakal ula. Ya, kalau salat maghrib kan rakaat pertama tidak duduk. Ya, sementara ketika seseorang masuk imam salat isya ya di rakaat yang kedua, dia duduk. Ya, duduk untuk menunaikan atau tasyahud yang pertama. Sementara makmumnya ini baru ya rakaat yang pertama. Imamnya sudah tasyahud. Semestinya kan kalau yang pertama tidak ada tasyahud, seperti itu kan? Ini ada masalah seperti ini. Taib. Kita katakan hadza la yadur, ini tidak masalah. Ya, tidak memudharatkan salatnya. Alasta idza dakhalta ma'al imam, bukankah jika engkau ya masuk bersama imam fi salati dhuhr, pada sholat duhur, firak atisaniyah, imam sudah menunaikan rakaat yang kedua. Fal imam musawfa yajlis. Sementara imam nanti akan duduk, ya, untuk tasyahud yang pertama. Wahiyalakal ula. Sementara bagimu ini, ya, haknya seorang makmum, dia baru rakaat yang pertama. Ya, ini contohnya seperti itu. Ini tidak ada masalah yang demikian. Kemudian yang berikutnya, ini yang ada permasalahan di sini. Idza dakhalta ilal masjid, jika engkau masuk masjid. Idza ji'ta ilal masjid, jika engkau datang ke sebuah masjid, wajadtahum, engkau mendapati mereka yusallunal isya'a. Mereka menunaikan salat isya. Wa hum fi raka'atil ula. Sementara mereka baru memulai salat isya, baru rakaat pertama. Wa dakhalta ma'ahum fiha, sementara engkau masuk salat bersama mereka. Hina idin, ya, satu sholi salasan ma'al imam. Ya, ketika ini engkau harus salat 3 rakaat karena engkau hendak salat maghrib bersamaan dengan imam, yang mana imam ini akan bangkit, ya, untuk rakaat yang keempat karena dia menunaikan salat al-isya. Famada tasna? Apa yang kau lakukan ketika keadaan ini? Ya, kita sholat 3 rakaat sementara imamnya 4 rakaat bareng bersama-sama ketika, ya, dari rakaat yang pertama. Apa yang dilakukan? Kata beliau, in kumta ma'ahu zidta rakaatan. Jika engkau berdiri untuk bangkit ke rakaat yang keempat, engkau menambah 1 rakaat. Wal maghrib salasa. Adapun maghrib ini 3 rakaat. La arba, bukan 4 rakaat. Wa in jalasta, jika engkau duduk. Takhalafta anil imam. Engkau menyelisih imam ketika itu. Imamnya berdiri, kok kamu duduk. Famadha tasna? Apa yang dilakukan? Apa yang kau lakukan? Nakul, kata beliau, ijlis. Duduklah engkau. Wa idza kunta turid, jika engkau ingin, anta jama'a, untuk menjamak salat maghrib dan isya, fanwil mufaraqah, maka niatlah untuk mufaraqah, berpisah, ya. Waqra tahiyati wa sallim, bacalah at-tahiyat dan kemudian salam. Summa udkhul ma'al imam, kemudian dilanjutkan mengikuti imam. Fima baqiya, dari apa yang tersisa, ini berniat untuk sholat isya, ya, jika dia memang berhak untuk menunaikan dengan jamak. Taib. Taib. Kemudian li'annaka yumkin an tudrikahu, karena mungkin untuk mendapati atau, ya, menyusul imam ketika dia sudah salam kemudian dilanjutkan dengan sholat isya. Amma idza kunta, akan tapi jika engkau latan wi, tidak berniat menjamak, atau miman layahik, atau termasuk orang yang memang tidak berhak untuk menjamak, ya, fa innaka fi hadzal hal, dalam keadaan ini, ya, tukhayyir, engkau pilih. In syi'ta fajlis, jika engkau ingin, engkau tetap duduk, ya. Naam, untuk tasyahud. Taib. Jika engkau ingin, engkau harus atau tetap duduk, ya. Wantandir al-imam, tunggu sampai imam, hatta yukamila ar-rak'ah, jika sampai selesai rakaat yang keempat ditunaikan imam, dia tetap duduk untuk membaca tasyahud, menunggu. Taib. Menunggu imam sampai selesai menunaikan rakaat yang keempat. Kemudian salama ma'ahu, salam bersama imam. Ini cara yang pertama. Nunggu imam sampai dia duduk tahiyat akhir, lalu kemudian salam bersama imam. Wa in syi'ta, jika engkau ingin, fanwi al-infirad. Ya, berniat untuk salat infirad, yakni munfarid sendirian. Fasallim, kemudian salam. Ya, jadi meskipun imamnya berdiri, dia mengubah niatnya untuk infirad lalu salam. Wa hadzal ladzi dzakarnahu huwa qaulur rajih. Yang kami sebutkan ini adalah, kata Ibn Sayyid, adalah pendapat yang rajih, yang kuat. Wawa ikhtiaru Syekhul Islam. Ini merupakan pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Wa niyatul infirat. Niat infirat ini, ya munfarid, hadza lidarurah, karena darurah. Ya, darurat. Li'anal insan, karena seseorang la yumkin, tidaklah mungkin, ayyazida, untuk dia menambah fil maghrib, pada sholat maghribnya, ala salasin, lebih dari 3 rakaat. Fal julusu lidarurah. Maka duduknya dia ini karena darurat. Ya, darurat syar'iyah. Wala ba'sa, tidak mengapa dengan yang demikian. Ya. Pernah melewati juga pembahasan hal ini, pernah ditanyakan, taib, ini seorang yang sudah tahiyat akhir kebelet kentut. Nah, iya. Sudah tahiyat akhir, sudah duduk, tinggal salam tok. Tahiyat akhir. Apa yang dilakukan? Maka ketika itu dia seperti yang disebutkan di sini oleh Syekhul Islam, berniat mengubah infirat salam duluan. Tidak mengapa karena darurah. Thayyib. Naam. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang termasuk pembahasan di sini, wa mimma, yang kemudian wa mimma yadkhulu fi qaulihi wa tuqimu shalah, termasuk ya dari pembahasan wa tuqimu shalah, tegakkanlah sholat, adalah arkanu sholat, rukun-rukun sholat. Ini masuk dalam pembahasan tuqimu sholat. Sebagaimana syarat-syarat sholat, iya, rukun-rukun sholat juga masuk dalam pembahasan ini. Yang namanya arkan, kata beliau, wal arkanu hiya al-a'malul qawliyah. Rukun-rukun sholat ini termasuk dalam perkara ini adalah al-a'malu qawliyah, amal-amalan yang berupa ucapan, qaul, ucapan, awil fi'liyah, atau fi'il, perbuatan, gerakan, allati la tasihu as-salatu illa biha, di mana sholat tidak akan sah kecuali dengan perkara yang disebutkan, dengan rukun ini. Tayyib. Wala taqumu illa biha, dan tidak akan tegak kecuali dengan hal tersebut. Famin dzalika, dan di antara rukun salat adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram. Tayyib. Ayakulal insan, seorang mengatakan inda dukhul fi shalah, ketika hendak masuk dalam salat, Allahu akbar. Ini ucapan Allahu akbar, ini yang pertama kali disebut takbiratul ihram. Taib. La yumkin, tidaklah mungkin. Ya. Salat ini dikatakan sah kecuali dengan hal tersebut. Kalau seandainya nasiyal insan, seorang ini lupa, dia tidak mengucapkan takbiratul ihram, fa salatuhu ghairu sahihah, maka salatnya tidaklah sah. Ghairu munaqidah, tidak dianggap secara mutlak, ya, tidak sah. Li'anna takbiratul ihram, karena yang namanya takbiratul ihram ini la tan'aqid as-salatu ila biha, tidaklah sah salat seorang ya kecuali dengannya. Karena ini sebagai pengikat, sebagai pembuka salat. Rasul alaihi salatu wasalam ya pernah mengatakan kepada seseorang, allamahu, yang beliau mengajarinya, kaifa yusalli, bagaimana cara salat. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, jika engkau berdiri untuk menunaikan shalah, fa asbiqil wudhu'ah, hendaknya engkau menyempurnakan wudhu. Summa stakbilil qiblah, kemudian menghadap ke kiblat, fakabbir, dan bertakbirlah. Falabudda min takbiratin, maka harus ya untuk dia bertakbir ketika hendak menunaikan salat. Nah, Wakana Nabiyyu alaihi salatu wasalam mudawaman, dan Rasul alaihi salatu wasalam terus senantiasa melakukan hal tersebut. Ya, melakukan hal tersebut. Sehingga ya, orang yang tidak mengucapkan takbir, dia belum dikatakan atau belum sah sholatnya ketika tidak mau menunaikan sholat. Baik, pembahasan berikutnya mengenai qiraatul Fatihah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.